demi kebahagiaan rumah tangga kita, demi kebahagiaan istri, demi kebahagiaan anak, demi kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga kita. Khusus untuk ibu-ibu, untuk para wanita, boleh dikatakan seluruh hidupnya dihabiskan dalam rumah tangganya. Dan seluruh pahala diraih di dalam rumah tangganya. Seluruh dosa digugurkan dalam aktivitas di rumah tangganya. Oleh karena itu rumah tangga bagi seorang ibu adalah segalanya. Makanya ketika dibahas urusan yang berkaitan dengan rumah tangga, ibu-ibu tonggara randeng. Jangan ngalalobrol. Jangan ribut. Semua obrolan sudah wajib dihentikan sejak tadi ketika dimulai. Beberihan dengan telatnya saya datang tadi ngobrol terusnya dengan sesama ibu-ibu. Cik itu setelah kita memulai kajian ini seluruh obrolan dihentikan ibu-ibu. Kahijik itu. Kedua, peperihan baru dah reset wae. Ada bayi yang nangis, anak-anak yang merengek, ditambah ibu-ibu ngobrol. Tambah rame suasana di sekitar ibu-ibu, sangat kontras dengan suasana yang tercipta di bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kalem, adem, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang berbisik. Sehingga suasana juga hening, enak. Alhamdulillah saya ada di daerah bapak-bapak. Jadi tegeheling ke ibu-ibu. Tidak terlihat langsung kondisi keributan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua obrolan dihentikan dulu ya. Nanti boleh dilanjut setelah kita istirahat atau bahkan setelah bubar. Silakan dilanjutkan seseru mungkin. Jadi ibu-ibu, rumah tangga bagi seorang wanita adalah segala-galanya. Di sanalah ladang pengguguran dosa bagi ibu-ibu. Sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali pada malam harinya, semua aktivitas dihabiskan di dalam rumah ini. Mulai bangun tidur saja, ke WC, kemudian ke dapur setelah beres sholat segala macam. Memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, mengepel, beres-beres memandikan anak, menyajikan semua keperluan suami dan anak-anak. Itu menyita banyak waktu, boleh dikatakan 24 jam waktu yang dimiliki oleh ibu-ibu rasanya tidak cukup membereskan seluruh urusan dalam rumah tangganya. Sehingga banyak karena tidak cukupnya, akhirnya pekerjaan rumah tangganya juga banyak yang tidak tergarap. Tapi sadari bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu itu merupakan ladang penghapusan dosa dan raihan pahala. Dan ini bernilai jihad bagi ibu-ibu di dalam rumah tangganya. Jangan dikira ibu-ibu memasak, ibu-ibu ngarendos cengek, nyiksik bawang, kemudian mencuci piring, mencuci pakaian, itu merupakan rutinitas yang tidak ada artinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap demikian. Itu merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi kebahagiaan suaminya, demi kebahagiaan anak-anaknya, demi kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga. Dan itu pasti bernilai ibadah. Setiap amalan yang bernilai ibadah itu meraih pahala dan menggugurkan dosa. Lebih capek, lebih berat, lebih lelah sang ibu dalam melakukan seluruh kegiatan di rumah tangganya, lebih besar pahalanya dan lebih banyak dosa-dosa yang gugur. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu didasarkan pada kadar penderitaan yang dialami. Seluruh perintah Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah ketika dilaksanakan oleh manusia, manusia yang melaksanakannya itu mengalami penderitaan. Semakin besar penderitaan yang dialami dalam melaksanakan agama ini, semakin besar pahala, semakin banyak dosa yang gugur. Contoh upaya saum, di dalamnya ada penderitaan, lapar, haus, lemas, dan seterusnya. Haji ada penderitaan. Jihad apalagi, selain luka bisa mati. Termasuk sholat, makin lama sholat makin pegel ini kaki. Termasuk seorang ibu yang melaksanakan seluruh urusan rumah tangganya, ada penderitaan di sana. Dan setiap penderitaan yang lahir dari sebuah amalan ibadah melahirkan pahala dan menggugurkan dosa. Oleh karena itu wajib kita sabar, ridha, dan berbesar hati menghadapi semua penderitaan itu. Coba bayangkan, kalau ada orang saum, dia merasakan lapar dan haus, itu penderitaan. Lalu dia mengeluh setiap sepanjang saumnya, aduh lapar, haus, lilis, dan seterusnya. Kita yang mendengarnya juga kalumannya asa karenang, sabar akhirnya ke orang yang seperti itu. Atau umpamanya haji, dia mengeluarkan puluhan juta uang, berpisah dengan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama, 40 hari. Sampai di sananya juga menderita udara yang amat sangat panas atau amat sangat dingin kalau di musim dingin umpamanya. Kemudian harus berdesak-desakan, kemudian sa'i dan tawaf. Kalau musim haji bisa 2 jam atau lebih berdesak-desakan, kadang kegencet, kadang keinjak, kadang ketendang. Ketika jumrah umpamanya kadang-kadang kelempar batu orang yang nyasar. Semua penderitaan itu lalu dikeluhkan. Aduh, haji saya capek. Uang aja habis. Sawah dijual. Mobil digadaikan. Dan seterusnya. Menggerutu dia. Bagaimana komentar kita kepada orang yang melaksanakan ibadah kemudian menggerutu karena penderitaan yang dialami di dalamnya? Maka kita semua sepakat pahala dari orang itu berkurang, bahkan bisa hilang dengan penderita, dengan gerutuan tersebut. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga sang istri. Istri itu melakukan banyak kewajiban, banyak pekerjaan di dalam rumah tangganya, dan pasti ini lelah, pasti ini capek, pinggang sampai panas gitu ya, sakit, kaki betis pegal terasa sebesar kaki gajah umpamanya, kadang-kadang kepala pening karena capeknya. Maka kemudian kalau wanita itu mengeluh dari penderitaan, rasa lelah, rasa capek akibat melakukan ibadah dalam rumah tangganya, dikhawatirkan pahalanya berguguran, tidak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kena we ku paribahasa, capek gawe tapi barijeng teu kapake. Capek bekerja tapi tidak terpakai, tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ketika kita saum, kita menderita karena lapar dan haus, kita hayati rasa lapar dan haus tersebut dengan menelaah hikmah di balik pensyariatan saum yang mengakibatkan kita lapar dan haus, menumbuhkan umpamanya jiwa sosial yang tinggi kepada para fakir miskin, merasakan penderitaan orang-orang yang lemah. Dari sini timbul rasa cinta kasih sayang kepada orang-orang yang tidak punya, mendorong dia untuk banyak berinfak, bersedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, dan seterusnya. Akhirnya laparnya, hausnya terasa sebagai sebuah kenikmatan. Tak ada lagi keluhan dengan laparnya. Tak ada lagi umpamanya menggerutu dengan rasa hausnya. Tidak ada rasa humandear dengan rasa lemes yang dirasakannya. Dia menikmati semuanya itu. Akhirnya dia betah dalam keadaan saum. Dia betah dalam melakukan semua aktivitas ibadah yang lain yang melelahkan. Betah ketika haji, betah ketika sholat yang lama, betah ketika kita melakukan memberikan infak dan bantuan kepada orang lain, dan seterusnya. Akhirnya dia pun semakin rajin dalam melakukan ibadah-ibadah tadi. Demikian juga sang ibu dalam kehidupan rumah tangganya, ketika dia menyadari setiap dia ngarendos, setiap dia ninyuh kopi, setiap kali dia memasak, setiap kali dia nyiksik bawang, setiap kali dia mencuci piring, mencuci baju, setiap kali dia melakukan seluruh perbuatan yang biasa dia lakukan sehari-hari, disadari mengundang pahala keridhaan dari Allah dan menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Menyadari hal itu, seorang ibu akan melakukan semua pekerjaannya itu dengan senang hati, dengan riang hati, tanpa ada keluhan, tanpa ada menggerutu di dalam melaksanakan semuanya itu, karena tahu setiap aktivitas yang dia lakukan sehari-hari menurunkan pahala dari Allah, membuat Allah menurunkan pahala bagi kita, dan membuat dosa-dosa dari diri si ibu itu berguguran tanpa harus bertaubat dari dosa-dosa itu. Sebab banyak aspek penghapus dosa selain taubat. Semua kebaikan menghapus dosa, termasuk semua penderitaan yang dialami menghapuskan dosa. Terlebih penderitaan itu lahir dari sebuah perbuatan ibadah. Seperti sang ibu umpamanya, dalam melaksanakan semua urusan rumah tangga. Selain, Bapak, selain semua pekerjaan rumah tangga sang ibu tadi menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa, itu pun akan memancing atau merangsang rasa cinta kasih, rasa sayang suami dan anak-anak lebih besar lagi kepada sang ibu. Kenapa demikian? Karena semua itu merupakan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Akhlaknya baik kepada suami, akhlaknya baik kepada anak-anaknya, akhlaknya baik kepada lingkungan rumah tangganya. Setiap akhlak yang baik akan mengundang rasa cinta dan simpati, rasa suka orang kepada kita selaku pelaku akhlak yang baik. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, kata beliau, i'lam rahimakallah anna al-ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yusmiru tahaba wa tawafuqa wa ta'allufa wa su'al khuluq yusmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya ulfah itu menyatunya hati antara kita dengan orang lain, persatuan dan kesatuan, itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Sedangkan furqah sebaliknya dari ulfah. Furqah itu berpisahnya hati kita dengan hati orang lain, perceraian, permusuhan dan yang sejenis. Itu merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik akan membuahkan rasa sayang, cinta kasih, simpati, persatuan dan kesatuan. Sedangkan akhlak yang buruk bisa melahirkan rasa saling benci, saling hasad dan permusuhan. Coba umpamanya kita inventarisir di antara kawan-kawan kita, siapa kawan kita yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita akrab dengan, dan siapa orang kawan-kawan kita yang kita benci, yang kita tidak suka. Setelah itu cari penyebabnya, kenapa kita suka kepada orang ini. Rata-rata karena kebaikan akhlaknya dia, kita suka kepada orang ini karena ramah, karena suka membantu, suka menolong, perhatian kepada sesama gitu ya. Tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menghina. Pokoknya karena kebaikan akhlaknya kita suka kepada dia. Dan rasa suka kita kepada dia, rasa senang kita kepada dia karena kebaikan akhlak. Sebaliknya, kenapa kita benci orang yang lain? Orang ini kita benci. Itu rasanya karena keburukan akhlaknya. Pertama karena dia pelit, kedua bawel lagi, ketiga tukang gibah, tukang memfitnah orang, tukang menghina orang. Karena itulah kita gak suka kepada orang-orang itu. Ini umum untuk seluruh akhlak. Akhlak yang baik mengundang simpati orang, mengundang rasa suka orang, mengundang rasa senang orang kepada kita. Dan akhlak yang buruk sebaliknya mengundang sikap antipati dan kebencian, bahkan bisa berakhir kepada permusuhan. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, siapapun yang menunjukkan akhlak yang baik, baik si istri, anak, atau suami, atau pembantu, atau siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita, kalau dia menunjukkan akhlak yang baik dalam segala hal, pasti semua anggota keluarga yang lain suka kepada dia, cinta kepada dia. Sebaliknya, kalau ada salah satu anggota keluarga itu yang menunjukkan akhlak yang buruk, timbul ketidaksukaan. Barulah di sana nanti timbul masalah dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah seorang istri yang mampu menghandle seluruh tugas dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga tanpa keluhan, tanpa menggerutu, dia lakukan semua itu dengan tulus, dengan ikhlas, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan gugurnya dosa-dosa, secara otomatis suaminya akan suka, suaminya akan cinta, anaknya akan sayang, seluruh anggota keluarganya akan semakin mencintai, menyayangi sang ibu yang seperti itu. Semakin hangatlah hubungan antara mereka, antara suami dengan istri, antara ayah orang tua dengan anak, antara seluruh anggota keluarga itu. Sehingga tercipta suasana rumah tangga yang demikian menyenangkan. Sehingga jadilah rumah tangganya menjadi tempat terindah, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tentram. Di sanalah kita bisa bercanda gurau, di sanalah kita bisa bercanda, di sanalah kita bisa tersenyum, di sanalah kita bisa tertawa, berbahagia dengan seluruh anggota keluarga yang sangat kita cintai. Itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Karena seluruh anggota keluarga menunjukkan akhlak yang baik sehingga menimbulkan rasa suka dan cinta anggota yang lain kepada dirinya. Terjalinlah persatuan dan kesatuan yang kokoh dan utuh dalam rumah tangga itu. Jadilah apa yang selama ini menjadi slogan banyak kaum muslimin. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, akan terasa oleh rumah tangga yang seperti itu. Kuncinya satu, tunjukkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu adalah akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pasti. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya kiat untuk menjadi orang yang bertakwa dan berakhlak mulia, berakhlak baik. Kata beliau, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Ucapan Abu Darda ini bisa kita temukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Ini juga dikutip oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qah dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah, yang kata beliau sanad riwayat ini hasan. Apa yang diungkapkan Abu Darda merupakan sebuah konsep bagaimana caranya memiliki akhlak yang baik yang disukai oleh orang lain, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ini poin pertama. Menunjukkan ketakwaan tidak bisa diraih tanpa ilmu. Ilmu merupakan syarat wajib meraih ketakwaan. Oleh karena itu orang bodoh tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Simpel saja, takwa itu kan intinya imtisalu awamirih wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, itu takwa. Sedangkan perintah Allah tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa ilmu. Contoh sholat umpamanya ya, itu perintah Allah. Bisa enggak sholat dilakukan secara benar tanpa ilmu tentang sholat? Tuturut munding, batur nonggeng, nonggeng. Batur sujud, sujud. Batur berdiri, berdiri. Sujudnya, rukunya, berdirinya sama. Tetapi cara sujud yang lebih detil mungkin berbeda. Apalagi doanya, apalagi penghayatan terhadap doa. Tanpa ilmu mustahil itu semua bisa dilakukan. Contoh lain, perintah Allah haji. Bisa enggak haji tanpa ilmu dilakukan? Enggak bisa. Dan yang lebih mendasar daripada itu, hal yang paling diperintahkan oleh Allah, tauhid umpamanya. Bisa enggak tauhid difahami dan diaplikan secara benar tanpa ilmu? Enggak bisa. Oleh karena itu orang bertakwa, orang yang tauhidnya benar, lurus, akidahnya lempeng, sholatnya berkualitas dan berkuantitas, semua ibadahnya juga begitu, tanpa ilmu mustahil itu semua bisa dilakukan. Makanya ketakwaan hanya bisa diraih, salah satunya syarat yang paling utama dalam meraih ketakwaan, ilmu. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Kedua, ini yang ada kaitan dengan kita. Wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil. Jamil itu indah. Yang dimaksud indah adalah indah karakter, perbuatan, sifat, tingkah laku. Sebab kata-kata jamil dalam Al-Quran oleh Allah seringkali digunakan untuk menjelaskan indahnya sebuah amalan, indahnya sebuah perbuatan, indahnya sebuah sifat. Umpamanya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang jamil, yang indah. Jamil di sini dipakai untuk menjelaskan indahnya sebuah perbuatan, yaitu cara meninggalkan orang-orang itu. Isbir sabron jamilah, sabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Sabar juga harus jamil, harus indah. Sabarlah perbuatan, karakter, sifat. Kata Rasulullah SAW kepada istri-istrinya ketika istrinya memberi, menuntut nafkah tambahan dari Rasulullah SAW sebagai suaminya, turun perintah Allah dalam surah Al-Ahzab kepada Nabi SAW, ya ayuhan Nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya, sini aku akan beri. Tapi di akhir ayat, wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang jamil. Jamil di sini pun dipakai untuk menjelaskan indahnya cara menceraikan. Dan banyak lagi kata-kata jamil dalam Al-Quran, semuanya dipakai untuk menjelaskan indahnya sebuah perbuatan. Oleh karena itu Abu Darda menyatakan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil. Maksudnya orang yang indah perbuatannya, yang mulia akhlaknya, yang bagus tingkah lakunya, sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kamu ketahui. Dari sini kita mengetahui bahwa kemuliaan akhlak, kebaikan tingkah laku, bagusnya amal perbuatan kita, itu baru bisa teraih kalau semua perbuatan dan amal itu dilandasi dengan ilmu. Atau dengan kata lain merupakan aplikasi dari pengamalan ilmu. Barulah semua pengamalan ilmu akan berwujud menjadi akhlak yang mulia. Dan ketika akhlak mulia ini ditampilkan, diamalkan, ditunjukkan kepada orang lain, siapapun yang melihat, apalagi langsung menerima akhlak baik itu dari kita, akan menyukai kita, akan menyenangi kita, akan simpati kepada kita, akan cinta dan sayang kepada kita. Oleh karena itu, kiat untuk meraih kemuliaan akhlak adalah amalkan ilmu. Termasuk bila seorang ibu rumah tangga, bapak juga sebagai kepala keluarga, ingin menciptakan suasana rumah tangga yang hangat, yang harmonis, yang saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, masing-masing anggota keluarga ini harus menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan perannya masing-masing. Sang ibu, akhlak yang baik bagi seorang ibu gimana? Tunjukkan begini, begini, begini. Sang bapak juga begitu, sang anak juga begitu. Semuanya menunjukkan akhlak yang baik. Semuanya menimbulkan rasa tenang pada diri anggota keluarga yang lain. Hangatlah hubungan kemesraan antara anggota keluarga itu. Terciptalah suasana yang tentram, yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga rumah tangganya menjadi tempat paling membetahkan, paling membuat mereka merasa betah di dunia ini dibanding tempat-tempat yang lain. Rumah tangganya itu tempat untuk dia berrefreshing setelah lelah, penat, pusing kesana kemari dengan urusan-urusan duniawi yang menyesakkan hati, yang membuat mumet pikiran. Begitu sampai di rumah, fresh kembali. Nah, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana cara meraih kemuliaan akhlak yang harus dilakukan oleh seorang suami, oleh seorang istri, oleh seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Tadi dijelaskan, akhlak lahir dari pengamalan terhadap sebuah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bisa menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga, pertama, pelajari terlebih dahulu kewajiban-kewajiban kita pribadi sesuai dengan fungsi kita dalam rumah tangga itu kepada anggota keluarga yang lain. Ketahui apa sih kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, juga sebagai pembantu kalau ada pembantu di sana. Laksanakan kewajiban itu. Pelaksanaan dari kewajiban itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Semua pengamalan dari ilmu itu akan berwujud sebagai akhlak yang mulia. Dan setiap kemuliaan akhlak tadi dijelaskan mengundang rasa simpati orang kepada si pelaku akhlak. Kalau sudah senang, sudah suka, sudah ridho, wah sudah. Akan hangatlah hubungan kita dengan orang lain yang kita sukai dan dia menyukai kita. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, juga dengan pembantu, dengan seluruh orang yang ada dalam rumah tangga kita. Saling menyukai, saling menyayangi, saling mencintai. Sudah akan hangat itu rumah tangga, insya Allah. Berdasarkan hal itulah, maka wajib setiap kita masing-masing mengetahui dan memahami kewajiban dirinya dalam rumah tangga. Kita akan memulai pembahasan ini dari kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang pertama dan yang lebih utama adalah mendidik istri dan anak-anak. Kewajiban ini lebih besar daripada kewajiban memberi nafkah. Karena apa? Karena mendidik, mengajar, membina itu sama dengan memberikan nutrisi hati, konsumsi hati bagi seluruh anggota keluarga. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, hajatun nas ila al-ilm ashadd min hajatihim ila al-ta'am wa al-sharab. Kebutuhan manusia kepada ilmu, maksudnya ilmu syar'i, itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum itu tidak terpenuhi, paling lemas, kemudian resiko paling besar mati, sudah. Tapi kalau kebutuhan terhadap ilmu syar'i tidak dipenuhi, kebinasaannya tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat dengan kebinasaan yang abadi. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, Kata beliau, kullu madhin fil Qur'an fahuwa min samratil ilm, wa kullu dhammin fil Qur'an wahuwa min samratil jahl. Semua keterpujian dalam Al-Qur'an, pujian-pujian Allah dalam Al-Qur'an kepada siapapun, kepada apapun, itu merupakan buah dari ilmu. Dan semua celaan Allah dalam Al-Qur'an itu buah dari kebodohan. Umpamanya Allah memuji orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang melakukan berbagai macam aktivitas ibadah yang Allah perintahkan, itu dipuji oleh Allah. Dan pujian itu karena bagusnya amalan mereka, dan bagusnya amalan mereka tidak bisa tidak kecuali pasti karena ilmu. Sebaliknya semua celaan Allah dalam Al-Qur'an kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada mubtadi, kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang menyimpang, penyimpangan yang mereka lakukan itu disebabkan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Oleh karena itulah, maka seseorang tidak akan dicela oleh Allah karena dia kelaparan, karena dia miskin, karena dia du'afa. Tapi Allah hanya mencela seseorang karena penyimpangan yang dilakukan orang itu dari koridor syariat, dan semua penyimpangan diakibatkan dari kebodohan. Berdasarkan hal itulah, maka kebutuhan manusia terhadap ilmu, kepada pendidikan, kepada pembinaan syar'i jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itulah, maka kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik, membina, dan mengarahkan anggota keluarganya ke arah yang benar jauh lebih besar daripada kewajiban mereka memberi nafkah, memberikan rizki, memberikan makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Oleh karena itulah para ulama menempatkan hal ini sebagai kewajiban pertama dan utama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, alimu anfusakum wa ahlikum al-khairah, ajari diri-diri kalian dan keluarga kalian ilmu-ilmu kebaikan. Perkataan Ali ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Mustadrak Sunan Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap riwayat ini. Berkata Maqatil bin Hayyan ketika menafsirkan ayat ini, ay ayyu'adzibal muslimu nafsahu wa ahlahu faya'muruhum bil khairi wa yanhahum 'anisyarr. Maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu hendaklah setiap muslim mendidik dirinya dan keluarganya dengan ilmu, lalu memerintah keluarganya kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Sehingga perintah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka merupakan merupakan perintah dari Allah kepada setiap orang untuk mendidik dirinya, mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya dengan ilmu, dengan kebaikan. Karena dengan cara itulah akan terpeliharalah mereka dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban setiap kepala rumah tangga yang pertama mendidik, membina istri, anak, dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam tanggung jawabnya, termasuk pembantu. Ajak ngaji. Yang rata-rata kalau suami istri seluruhnya diborong atau diajak untuk ngaji seperti ini termasuk pembantunya, rata-rata pembantunya tetap aja bertugas ngasuh anak-anak. Kamu di luar aja ngasuh anak-anak. Suami dan istrinya mengaji. Nanti pincang. Nanti akhlak yang baik hanya ditunjukkan oleh suami, istri, dan anak-anak. Akan tapi pembantunya karena tidak terbina, tidak terdidik, nanti akhlaknya buruk. Ada masalah yang muncul nanti dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu di antara cara mendidik baik istri ataupun anak, juga termasuk pembantu, selain memberikan ilmu, juga memberikan contoh dengan kesolehan dan ibadah serta kemuliaan akhlak di hadapan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ada beberapa pernyataan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih tentang besarnya pengaruh akhlak, tingkah laku, amal ibadah seorang ayah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Di antaranya, sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat yang ke-8. Surah Ghafir nama lainnya Surah Al-Mu'min, Surah yang ke-40. Allah berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah para malaikat bagi orang-orang mukmin, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan bagi mereka dan bagi orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama sebagai ayat yang menjelaskan betapa besar pengaruh kesolehan seorang ayah terhadap anak-anaknya, sehingga didukung oleh salah satu kisah ketika Nabi Musa berguru kepada Khidir alaihi wassalam. Salah satu kasus yang dialami oleh Nabi Musa ketika mengikuti Khidir alaihi wassalam adalah ada dua orang anak yatim memiliki gubuk yang buruk yang hampir runtuh, lalu diperbaiki tebu buguhnya ku Nabi Khidir teh, diperbaiki saja sampai bagus. Ditanya oleh Nabi Musa apa jawabannya, kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihan. karena bapak dari kedua anak ini adalah seorang yang soleh. Kata Syekh Al-Mawardi ketika menafsirkan ayat ini menunjukkan kesolehan bapak memiliki manfaat bagi anak-anaknya. Khidir alaihi salam mau memperbaiki gubuk dua anak itu karena lihat bapaknya dua-duanya orang yang soleh. Oleh karena itulah maka diperbaiki karena kesolehan bapaknya tersebut. Berkata Sahal At-Tasturi, ketika dia ditanya rahasia sholat khusyuk yang diperolehnya. Sahal At-Tasturi ketika sholat itu semua orang tuh menilai bagus dari segala segi. Dia tanya. Dia menjawab. Dan jawabannya itu dia ungkapkan di hadapan anaknya. Kata Sahal At-Tasturi, ya bunayya, inni lastaksiru min sholati li ajri, wahai anakku. Sesungguhnya aku memperbanyak dan memperbagus sholatku karena engkau sebagai anakku. Ditanya, kenapa demikian? Karena aku tidak mau anakku menjadi orang-orang yang melalaikan sholat apabila aku pun memberi contoh sebagai orang yang melalaikan sholat. Oleh karena itu, dia memperbagus sholatnya, memperbagus juga kualitas kekhusyuannya dalam sholat ketika ingat terhadap anaknya. Berkata masih Sahal At-Tasturi, kata dia ketika ditanya kenapa dia ini melakukan ibadah dengan kualitas dan kuantitas yang sangat bagus, dia menjawab, ini la'ahadul mithaq alladhi akhadahu Allah ta'ala alayya fi alami dhur wa inni la'ar'a awladi min hadhal waqti ila an ukhrija ila an akhrajahum Allah ta'ala ila alami syuhud wa dhuhur. Ketika masih bujang, Sahal At-Tasturi ini dikenal sebagai ahli ibadah. Ditanya kenapa, dia menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari semua bakal calon manusia ketika calon manusia itu berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Masih berada tulang sulbi, belum dipancarkan dalam bentuk sperma kepada istrinya, belum. Mungkin istrinya juga belum ada. Artinya belum dinikah. Nikah belum. Tapi bakal calon manusia sudah ada dalam tulang sulbi setiap laki-laki. Dan aku ingin memelihara calon-calon dari anakku sejak saat sekarang sampai Allah mengeluarkan mereka nanti ke alam syahadat. Kalau umpat tulang sulbi kita mengandung banyak calon-calon bakal anak nantinya berupa sperma, masih terpelihara dalam tulang sulbi kita sebagai kaum laki-laki. Pendidikan dimulai dari sana. Dia ingin calon-calon bakal manusia ini dibiasakan di bawah ibadah sejak sekarang. Maka aku memperbanyak ibadah ini dan memperhebat kualitas dari ibadah ini karena calon anak-anakku kelak. Oleh karena itulah maka mereka mempersoleh diri mereka jauh-jauh hari sebelum anaknya itu lahir, jauh-jauh hari ketika mereka masih bujang, belum menikah pun belum, tetapi mereka menyadari di dalam tulang sulbinya itu sudah tersedia bakal-bakal calon dari anak-anaknya. Berdasarkan hal itulah maka mereka memperbanyak ibadah agar anak-anak yang lahir dari tulang-tulang sulbi mereka pun nanti menjadi orang yang ahli ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ucapan salah seorang nabi yang memiliki anak, anaknya juga nabi. Beliau adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Berkata Daud ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Daud, Rabbi, ya Allah, habli waladi kama wahabtali. Ya Allah, berikan kepada anakku seperti apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berkatalah Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, suruh anakmu mencontoh ibadahmu, maka aku akan berikan kepadanya apa yang telah aku berikan kepadamu. Bayangkan apabila contoh yang diberikan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam ini contoh yang buruk, maka tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis dari Harithah bin Nu'man radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yunaji rajulan fajalasa wa lam yusalli. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memanggil seseorang, lalu orang itu duduk dan dia tidak menyampaikan salam. Berkatalah Jibril alaihi salam, amma innahu lau sallama laradadna alaihi. Adapun apabila dia salam, pasti kami pun dari kalangan para malaikat akan menjawab salam. Nabi berkata kepada Jibril, wahal ta'arifuhu, apakah engkau mengenal orang ini? Dijawab oleh Jibril, na'am, hadza min ats-samanin alladziina sabbaru yawma Hunain razaqahum wa razaqa auladahum 'alal jannati fil jannah. Ya, kami tahu orang ini. Orang ini adalah salah seorang di antara 80 orang yang sabar ketika pada waktu perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi ketika Nabi dan para sahabat baru aja pulang dari Fathu Mekah, mau pulang ke Madinah. Membawa jumlah pasukan yang belum pernah ada sebelumnya, 12.000 orang. Jangankan 12.300 lawan 1.000 aja mau menang kaum muslimin dalam perang Badar. Ini 12.000. Sehingga para sahabat merasa bangga dengan jumlahnya, besarnya jumlah mereka. Sampai Abu Bakar menyatakan, landuk labal yauman likasratina. Kita tidak akan bisa dikalahkan lagi pada hari ini karena banyaknya jumlah pasukan kita. Tanpa mereka sadari, di lembah Hunain telah ditunggu oleh musuh. Begitu mereka masuk ke dalam areal itu, diserbulah secara tiba-tiba, porak-poranda, kocar-kacir kaum muslimin. Banyak yang mendadak murtad lagi, belot ke musuh menyerang kaum muslimin. Dipanggil para pahlawan Badar, para pahlawan Uhud, enggak menyahut. Sampai Rasul sallallahu memanggil orang-orang yang berbaiat di bawah pohon yang disebut dengan baiatul ridwan. Baru setelah terkumpul beberapa orang, balik menyerang kemudian menang. Dan kondisi yang tercipta pada waktu perang Hunain luar biasa, membutuhkan kesabaran yang luar biasa juga. ada 80 orang yang sabarnya luar biasa dengan 80 itulah, maka Rasulullah SAW balik menyerang musuh, kemudian menanglah mereka, pecah kasirlah musuh, dan banyak tawanan perang, banyak harta-harta rampasan perang waktu itu. Salah satu di antara 80 orang itu adalah orang ini nih, yang dipanggil dia datang tidak salam, kata malaikat Jibril. Seandainya dia salam, kami para malaikat akan menjawab salam. Siapa dia? Dia adalah salah seorang di antara 80 orang yang sabar pada waktu perang Hunain. Lalu razaqahum, Allah memberikan rizki kepada mereka, wa razaqa auladahum 'alal jannati fil jannah. Allah pun memberi rizki kepada anak-anak mereka dengan surga di surga nanti. Anak-anaknya masuk dalam surga karena kesabaran orang-orang tuanya ketika waktu perang Hunain. Berdasarkan hal inilah, maka kesolehan orang tua berdampak besar kepada kesolehan anak. Oleh karena itu salah satu motivasi, dan ini motivasi yang tidak bertentangan dengan keikhlasan. Mungkin di antara ikhwan atau akhwat yang hadir mendengar penjelasan saya ini, tadi dikatakan beberapa orang, orang-orang yang soleh beribadah lebih intensif karena anaknya. Apakah ini tidak bertentangan dengan keikhlasan niat dalam beribadah kepada Allah? Jadi bukan karena Allah, tapi karena anak. Pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan, apakah kalau seorang beribadah menginginkan surga karena takut terhadap neraka, apakah ini bukan karena Allah? Apakah ini keluar dari makna ikhlas? Tentu saja tidak keluar dari makna ikhlas. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, kepada neraka, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dia menahan diri dari hawa nafsu motivasinya karena takut neraka. Maka surgalah tempat tinggal dia. Makanya Allah memerintahkan, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru u'iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak bisa membikin yang semacam Al-Qur'an dan kalian tidak akan bisa, maka takutlah kalian kepada neraka. Dalam ayat ini Allah menyuruh manusia untuk takut ke dalam neraka. Takut kepada neraka adalah sesuatu yang diperintahkan. Oleh karena itu orang beribadah karena takut dari neraka tidak keluar dari makna keikhlasan. Atau karena ingin surga tidak keluar dari makna keikhlasan. Makanya Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis sering mengiming-imingi manusia dengan surga atau takut neraka agar dia terdorong beramal. Seandainya tidak boleh meniatkan ibadah untuk surga, tidak mungkin Allah mengiming-imingi kita dengan surga. Bahkan kadang-kadang Rasul SAW mengiming-imingi kita, juga Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kita agar kita beramal dengan iming-iming duniawi. Contoh umpamanya, orang berinfak di jalan Allah, kata Allah akan Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Al-Qur'an itu, matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini melahirkan 7 batang. Dari setiap batang melahirkan 100 benih lagi. Satu benih jadi 700 benih. 700 kali lipat. Itu iming-iming dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyub sata fi rizki wa ayyun syafi asari fal yasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nabi mengiming-imingi orang agar orang itu mau silaturahmi dengan iming-iming dunia, yaitu diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Ada enggak orang yang tergerak, wah saya ingin panjang umur, ingin banyak rezeki, lalu terdorong untuk silaturahmi? Silaturahminya karena dorongan ingin rezeki dan ingin panjang umur. Ada enggak yang seperti itu? Pasti banyak mendengar hadis ini. Kalau itu demikian, maka berarti itu boleh. Dan itu niat yang diridhoi. Oleh karena itu para ulama mentakrif atau mendefinisikan ikhlas dengan definisi meniatkan amal untuk meraih ridho Allah. Dan Allah ridho kalau kita meniatkan amal karena surga, karena takut neraka, atau karena hal-hal yang diiming-imingkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Termasuk Allah pun ridho kalau kita memperbanyak ibadah karena ingin anak-anak kita pun nanti menjadi orang-orang ahli ibadah, mencontoh kerajinan kita dalam hal ibadah. Inilah salah satu poin, salah satu sisi dari cara mendidik anggota keluarga, istri dan anak, dengan memperbanyak ibadah, dengan mempersoleh diri kita, dengan mempermulia akhlak, dengan memperdermawan, lebih dermawan lagi daripada sebelumnya diri kita, sehingga menurun itu kepada anak-anak kita, berimbas kepada seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga kita. Inilah kewajiban pertama seorang suami terhadap anggota keluarganya. Kedua, kewajiban kedua seorang suami kepada istri dan anak-anaknya adalah memberi nafkah. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, karena Allah telah melebihkan kemampuan laki-laki dibanding wanita, dan karena wa bima anfaqu min amwalihim, karena kewajiban memberi nafkah dari harta-harta mereka kepada istri-istri mereka. Wajib setiap suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya, termasuk pembantu. Tanggung jawab kita itu selama dia hidup dikerjakan di rumah kita. Menyia-nyiakan itu semua dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tidak dididiknya istri dan anak serta pembantu, tidak dinafkahinya istri, anak serta pembantu, berarti menyia-nyiakannya. Itu dosa. Karena melalaikan kewajiban. Untuk memberikan dorongan yang kuat bagi para suami agar rajin mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri, Allah dan Rasulnya baik dalam ayat ataupun hadis banyak memberikan iming-iming yang besar bagi orang-orang yang rajin mencari nafkah dan memberi nafkah. Di antaranya yang pertama, infak kepada keluarga pahalanya jauh lebih besar dibandingkan infak di jalan Allah, infak kepada janda-janda yang tak mampu, infak kepada orang-orang yatim dan anak-anak miskin. Banyak hadis tentang masalah itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'dhamuha alladhi anfaqtahu 'ala ahlik." Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk pembebasan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, yang terbesar pahalanya di sisi Allah adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Ini perbandingan besarnya pahala nafkah kepada keluarga dibanding nafkah kepada yang lain-lainnya. Tapi hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk bersikap pelit. Ada umpamanya bencana alam, ayo sedekah. Kita bilang, saya ingin sedekah dengan pahala yang lebih besar. Ke istri terus. Padahal sudah berlebihan, sisanya banyak. Dia tidak mau infak kepada yang lain, kepada orang miskin yang kesusahan, kepada fisabilillah, ada yang bangun masjid, ada yang bangun madrasah, ada yang bangun pesantren, tidak mau disumbang dengan alasan saya ingin infak dengan pahala terbesar yaitu ke keluarga. Terus saja. Padahal sudah bunghak. Istri dan anaknya sudah kenyang. Dia tidak mau infak kepada yang lain. Itu salah, keliru. Itu hanya menjelaskan bahwa besar infak kepada istri dan anak itu. Ini bagus dihafal oleh para istri untuk mengingatkan suami. Pak, mau pahala terbesar gak infak ke saya? Infak ke saya. Ini yang pertama. Kedua, infak atau memberi mencari nafkah untuk anak dan istri disebut sebagai jihad oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan talabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu jihad. Ungkapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Riwayat Ibnu Abbas ini hasan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, talabul halal fariidhah, mencari harta yang halal itu kewajiban. Bahkan Anas dalam riwayat Ad-Dailami menyatakan talabul halal wajibun ala kulli muslim, mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Dalam riwayat lain Anas pun menyatakan man mata kalan fi talabil halal mata maghfurun lahu, siapa orang yang mati karena kelelahan dalam mencari harta yang halal maka dia mati dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Ini bisa kita lihat di dalam syarah Musnad Abu Hanifah dan Imam Ali Al-Qari juga mengutip riwayat ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari. Berkata Ibnu Abbas dalam kesempatan yang lain, kata beliau, talabul halal afdalu indallahi min alfi darbatin bisayfi fi sabilillah fa innahu fardhu kifayah fi ghalibil ahwal wa talabul halal fardul ain. Mencari harta yang halal di sisi Allah lebih utama daripada mengayunkan 1000 kali ayunan pedang di jalan Allah, karena berjihad di jalan Allah adalah fardu kifayah dalam banyak keadaan, sedangkan mencari harta yang halal untuk menafkahi anak dan istri adalah fardu ain. Berdasarkan hal itulah, maka kewajiban yang kedua yang wajib dilakukan oleh setiap kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya adalah menafkahinya. Baik untuk istrinya ataupun untuk anak-anaknya. Dan memberi nafkah kepada anak dan istri lebih besar dibandingkan dengan infak kepada yang lainnya. Dan upaya untuk mencari nafkah untuk anak dan istri dianggap sebagai jihad oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah kewajiban yang kedua bagi seorang istri, bagi seorang suami kepada istri-istri. Yang ketiga, termasuk di antara kewajiban seorang suami kepada istri adalah bersikap lunak dan lemah lembut dalam segala hal kecuali dalam keadaan ketika syariat memerintahkannya untuk bersikap tegas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Sesungguhnya Allah itu rafiq, rafiq itu lemah lembut. Dan Allah akan memberikan efek yang baik kepada kelemah lembutan yang tidak akan Allah berikan kepada sikap kasar. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala hal, termasuk dalam memperlakukan istri dan anak-anak. Masih dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam satu perkara apapun kecuali akan memperindah perkara itu. Baik perkara itu dakwah, pendidikan, pembinaan, termasuk apa yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Kelemah lembutan akan memperindah semua amalan kita. Dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sebuah perkara kecuali akan memperburuk perkara itu. Dakwah dilakukan dengan kasar, tidak dengan kelemah lembutan, akibatnya orang lari bahkan menentang. Bukan menentang isi dakwahnya, tapi tidak suka kepada cara dakwahnya. Termasuk seorang suami ketika menerapkan sikap dan cara yang kasar kepada istri dan anak-anaknya, maka akan memperburuk keadaan yang tercipta dalam pembinaan tersebut. Oleh karena itulah wajib bersikap lemah lembut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "May yuhramu rifqu yuhramul khairu kullu." Siapa orang yang terhalang dari ar-rifqu, tidak bisa bersikap lemah lembut dan lunak, yuhramul khairu kulluhu, dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Dari seluruh kebaikan dia akan terhalang. Artinya yang tidak menerapkan kelemah lembutan, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan. Terutama, ini terutama secara spesifik Rasulullah SAW menekankan kelemah lembutannya dalam kehidupan rumah tangga. Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka para wanita itu dengan ma'ruf, dengan baik. Salah satu kriteria dari baik adalah lemah lembut. Sampai secara spesifik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, irfiqi fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala rifqi. Wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah kamu, karena semuanya apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan menunjukkan mereka kepada kelemah lembutan. Dalam riwayat lain, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa, bila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Allah masukkan sikap rifq kepada mereka, kelemah lembutan ke dalam keluarga itu. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh anggota rumah tangga bersikap lemah lembut. Suami ke istri, ayah ke anak, ibu ke anak, apalagi seorang istri kepada suaminya, termasuk kepada pembantunya sekalipun. Bersikap lemah lembut adalah sesuatu yang mulia dan diperintahkan. Dijamin orang yang berlaku lemah lembut akan memperbagus perkara tersebut. Sebaliknya kalau dilakukan dengan kasar, itu akan memperburuk. Tadi disebutkan bahwa Allah menetapkan kebaikan dalam kelemah lembutan. Dan siapa orang yang tidak bisa berlaku lemah lembut, dia akan terhalang dari seluruh kebaikan. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan kelemah lembutan Rasul SAW kepada cucunya. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Fa kana yusalli fa idza sajada wasaba al-Hasan wal-Husain ala dhahri. Wa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma fa wada'ahuma wad'an rafiqa." Kami salat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat isya. Ketika beliau sujud, Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya. Ketika beliau akan bangkit dari sujud, beliau meraih kedua cucunya tersebut dan diletakkan secara lemah lembut di dalam salatnya. Ada sebuah kisah bagaimana kelemah lembutan yang dilakukan oleh buyut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini cucu dari Ali bin Abi Thalib, putra dari Husain. Ali Zainal Abidin memiliki gulam. Gulam ini bukan pembantu rumah tangga tetapi hamba sahaya. Beda. Kalau pembantu rumah tangga itu orang lain, bukan milik kita, kita gaji. Dan bila dia mau berhenti, ya sudah, kita harus berhentikan sesuai keinginan dia. Bila perlu beri pesangon gitu ya, dan kita tidak berwenang lagi terhadap dia. Tapi kalau hamba sahaya itu mutlak milik tuannya, boleh dijual. Dia gak boleh berhenti, saya mau berhenti dia jadi budak, gak bisa. Suatu saat si gulam ini melakukan kesalahan, disebutkan yasubulahul ma bi ibriq. Dia menuangkan air teko kepada tuannya, kepada Ali Zainal Abidin, sehingga mengenai kakinya, panas. Kemudian tekonya juga jatuh dan pecah. Kemudian pecahan belingnya itu melukai kaki tuannya, yaitu Zainal Abidin. Marahlah Zainal Abidin. Melihat kemarahan tuannya, si hamba saya ini berkata, ya sayyidi, yaqulullahu ta'ala wal kadhimina al ghaidha, wahai tuanku. Allah berfirman, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Ketika marahnya memuncak dibacakan ayat itu, maka meredaklah kemarahannya. Lalu Zainal Abidin berkata, laqad kadzamtu ghaidhi, aku sudah tahan amarahku. Hamba saya ini melanjutkan lagi ayatnya. Kata beliau, kata hamba saya, Allah pun berfirman, wal afina 'anil nas, orang bertakwalah orang yang memaafkan sesama manusia. Maka berkatalah Zainal Abidin kepada orang itu, laqad afautu 'anka, aku sudah maafkan kesalahanmu. Si budak ini melanjutkan ayat tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berkata Zainal Abidin, anta hur liwajhillah, sekarang kamu bebas karena wajah Allah. Hamba sahaya yang tadi berstatus budak atau hamba sahaya bebas karena kesalahan yang memancing kelemah lembutan Zainal Abidin. Dalam keadaan marah, bayangkan ya, panas kecebor air panas, ya luka karena belingnya melukai kakinya. Dalam keadaan marah dibacakan ayat, maka reda seketika itu juga dan berakhir dengan pembebasan budak tersebut. Oleh karena itulah, maka kelemah lembutan selalu berakibat baik. Berdasarkan hal itulah, maka wajib setiap orang berlaku lemah lembut. Dan ini kewajiban ditekankan bagi para suami kepada istri-istrinya dan anak-anaknya atas perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Dan Rasul sallallahu menekankan untuk bersikap lemah lembut dengan sabdanya, irfiqi, berlaku lemah lembutlah kamu. Fa innallaha idza arada fi ahli baitin khairan adkhalahum rifqa, karena apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan memasukkan kelemah lembutan ke dalam rumah tangga tersebut. Inilah kewajiban yang ketiga yang harus dilakukan oleh setiap suami kepada istri dan anak-anaknya, yaitu berlaku lemah lembut. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang pertama mendidik ya, yang kedua menafkahi, dan yang ketiga bersikap lemah lembut. Yang keempat, kewajiban suami yang keempat. Ini dianggap kewajiban karena apabila tidak dilaksanakan menimbulkan mudharat, dan apabila dilaksanakan menimbulkan maslahat. Segala perkara yang menimbulkan madharat bila tidak dilaksanakan, maka melaksanakannya wajib demi menghindarkan terjadinya madharat yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, poin yang keempat ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam salah satu di antara kewajiban para suami kepada istri-istrinya, yaitu ridho, dalam arti bukan ridho, tapi kata orang Sunda mah pasrah atau sadrah terhadap semua kesalahan yang dilakukan oleh istri. Mentolelir, memaklumi, menganggap lumrah dan wajar, sehingga memaafkannya dan tidak menghukumnya dengan hukuman yang melebihi batas. Kenapa demikian? Karena ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radhiya khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang istri karena kesalahan yang dilakukan istrinya. Karena apabila dia membenci salah satu akhlak istri tersebut, pasti dia akan senang dan ridho kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, ini berlaku umum tidak hanya suami dan istri, tapi kepada segenap kaum muslimin secara keseluruhan. Walaupun ini dikhususkan untuk suami istri, tapi berlaku juga bagi semua kaum muslimin yang lain. Jangan sampai seorang muslim membenci muslim lain hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh orang itu, atau satu akhlak buruk yang dilakukan orang itu, sementara akhlak-akhlak baiknya yang kita sukai tidak diingat, tidak diperhitungkan. Khusus bagi suami dan istri. Kadang suami kesal kepada istri dan sebaliknya, istri kesal kepada suami karena satu kesalahan atau dua kesalahan atau anggaplah 10 kesalahan. Akibatnya apa? Akibatnya berantem, bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Dan seluruh kebaikan-kebaikan pasangannya terhapus oleh kesalahannya itu. Sehingga peribahasa dalam bahasa Sunda menyatakan, halodok sataun lantis kuhujan sapoe. Kemarau satu tahun musnah tidak berbekas hanya karena satu kali hujan lebat dalam satu hari. Ya. Maknanya kebaikan orang yang banyak itu hilang hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan dalam pandangan kita. Ini tidak adil, kata Syekh Al-Utsaimin. Tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, la yafrik mu'minun mu'minatan in kariya khuluqan radiya khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci, memarahi istrinya karena satu kesalahan, karena satu keburukan akhlak. Karena kalau dia tidak suka kepada satu keburukan akhlak, pasti dia suka dengan akhlak-akhlak baik lainnya yang dimiliki oleh si istri. Coba kata Syekh Al-Utsaimin, bandingkan kesalahan istri dengan jasa-jasanya. Istri kita sudah mengurus seluruh urusan rumah tangga kita sebagai suaminya. Beres-beres di rumah, mencucikan pakaiannya, memasakkan, mengandung anak kita sebagai suaminya, melahirkan anak kita, menyusui anak kita, mengurus mendidik anak kita, gitu ya. Itu kalau diinventarisir jasa-jasa seorang istri kepada suami, bisa menghabiskan berlembar-lembar buku catatan untuk mendatanya. Betapa banyak jasa istri kepada suami. Apakah semuanya itu harus kita hapus, harus kita lupakan hanya karena suatu saat seorang istri menunjukkan keburukan akhlak dalam satu atau dua poin? Enggak, tentu saja tidak boleh. Itu tidak adil. Coba setiap suami yang jengkel, mangkel, kesel kepada istrinya sebelum bertindak, sebelum memarahi, apalagi sebelum menjatuhkan talak, buat daftar kesalahan dan kebaikan istri kepada kita. Dimulai dari daftar kesalahan. Saya jamin tidak akan lebih dari hitungan jumlah jari dalam tubuh kita. Jumlah jari dalam tubuh kita ada berapa? 20 kan? Coba paling istrinya apa? Bawel umpamanya. Pertama bawel. Kedua apalagi ya? Kurang perhatian. Ketiga umpamanya yang biasanya dilakukan oleh umumnya para istri kepada suami umpamanya terlalu menuntut nafkah yang berlebih, apalagi coba pundungan, terus dari pengalaman, terus apalagi empat tuh, baru empat, kurang cantik. Bolehlah kurang cantik, itu bukan akhlak, itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dididik agar cantik, dididik nggak bisa. Apalagi tidak mau ditadun. Pokoknya tuh mencari 10 aja susah tuh kelemahan istri. Sekarang kebaikannya coba. Siapkan buku yang tebal untuk mencatatkannya. Jauh lebih banyak kebaikan istri. Istri banyak memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada kita. istri mencucikan pakaian kita tiap hari, memasakkan masakan untuk kita tiap hari, menyetrikakan pakaian kita tiap hari, menyediakan sepatu atau sandal kita, semua kebutuhan kita sebelum kita berangkat gitu ya. Itu sudah beberapa belas itu. Kemudian setelah itu memelihara rumah kita, perabotan kita, barang kita, memanage keuangan kita. Terus mengandung anak kita, itu jasa yang besar kepada kita. Terus selama 9 bulan, setelah itu melahirkannya dengan taruhan nyawa, itu sudah gak akan bisa terbayar dengan apapun, dengan harta yang banyak bagaimanapun. Terus menyusui, bergadang setiap malam demi mengurus anak kita, terus mendidiknya, kemudian membimbingnya dan seterusnya. Itu tidak terhitung kebaikannya. Lalu bandingkan dengan kesalahan-kesalahan istri tadi. Mana yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyaknya adalah kesalahan, maka silakan bertindak. Tapi kalau yang lebih banyaknya jauh lebih banyak kebaikan, kata Nabi SAW, jangan membenci istri karena satu akhlak buruk yang dia tunjukkan. Karena kalau dia tidak suka kepada satu akhlak buruk, pasti dia menyukai akhlak-akhlak baik yang lainnya. Oleh karena itulah, maka jangan marahi istri, jangan benci istri, jangan hukum istri hanya karena satu kesalahan atau satu keburukan akhlak, sementara kebaikan akhlak yang lainnya itu amat sangat banyak, jauh melebihi banyaknya jumlah keburukan akhlaknya. Lalu apakah kita harus berdiam diri terhadap keburukan akhlak istri? Tentu saja tidak. Perbaiki, istri ini milik kita dan sepenuhnya ada di bawah tanggung jawab kita. Lurus atau bengkoknya istri tergantung pada kesungguhan kita dalam mendidik istri tersebut. Kalau dibiarkan, ya bengkok. Nabi SAW kan menyatakan para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bawah, yang paling bengkok. Kalau kamu secara keras meluruskannya, dia akan patah. Tapi kalau kamu membiarkannya begitu saja, dia akan terus tambah bengkok. Dibiarkan jangan, diluruskan secara serentak juga jangan. Tapi diluruskan secara perlahan demi perlahan. Terlebih, syariat mengisyaratkan banyak kelemahan yang dimiliki oleh istri. Dari kelemahan itu bisa melahirkan berbagai macam keburukan akhlak. Keburukan akhlak itu bisa menimbulkan rasa jengkel, kesal, dan kekecewaan pada diri setiap suami. Di antara beberapa kelemahan istri, pertama, dia kurang agama. Ya. Dalam bentuk ketika wanita haid atau nifas, dia tidak bisa salat, tidak bisa sahur. Gersang hatinya, gersang jiwanya. Lebih mudah dia ini terperangkap dan terjerumus ke dalam jebakan syaitan, laknatullahi alaih. Kedua, akalnya juga kurang. Ini bukan kata saya, kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang agamanya dan kurang akalnya dibanding para wanita. Karena apa? Karena Allah menetapkan persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Ini yang pertama. Kedua, sepanjang sejarah Islam, coba mana yang lebih banyak, ulama dari kalangan laki-laki atau para wanita? Lebih banyak laki-laki. Bahkan saya bisa jamin, kalau saya bertanya kepada ikhwan dan akhwat yang ada di sini, coba sebutkan dua aja orang ulama dari kalangan para wanita selain generasi sahabat, selain Aisyah, selain Ummu Salamah. Bukan dari sahabat. Kalau ulama dari kalangan sahabat para wanita, bisa menyebut semua sahabat wanita ulama. Di bawah itu ada gak yang hafal siapa wanita yang menjadi ulama? Ada gak akhwat yang tahu siapa namanya? Satu aja. Gak ada yang hafal kan? Padahal ada sih, walaupun gak banyak. Pernah saya singgung di sini, salah satunya namanya Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. seorang wanita yang menguasai Sahih Bukhari dan mengajar Sahih Bukhari kepada para ulama besar seperti Khatib Al-Baghdadi, itu muridnya dalam masalah kitab Sahih Bukhari. Tapi tidak banyak wanita di kalangan para ulama, di kalangan para wanita. Tapi kalau kita disuruh menyebut para ulama dari kalangan laki-laki, oh berapa ratus kita asal lihat buku. Kalau di Talarma mungkin hanya puluhan ya, kita bisa sebut beberapa orang. Menunjukkan tingkat kecerdasan atau akal para laki-laki umumnya lebih cerdas, lebih berakal daripada para wanita. Dan ini termasuk kelemahan para wanita. Kelemahan ketiga dari sisi mental ya, gemberan. Dari sisi mental lebih lemah dari umumnya kaum laki-laki. Yang keempat juga dari segi fisik, umumnya para wanita jauh lebih lemah daripada laki-laki. Emosinya jauh lebih peka, perasaannya jauh lebih peka daripada laki-laki. Kelebihan para wanita emosinya dan perasaannya. Makanya ujian bagi para wanita lebih banyak menyentuh aspek perasaannya daripada fisik. Kalau laki-laki tugas-tugasnya banyak berkaitan dengan kekuatan fisik, harus mencari nafkah, harus jihad dan seterusnya kan. Kalau wanita ujiannya banyak yang berkaitan dengan perasaan, seperti syariat Allah umpamanya tentang waris. Wanita memperoleh setengah bagian dari kaum laki-laki. Tentang syariat dibolehkannya ta'adud bagi laki-laki. Itu banyak menyentuh aspek perasaan para wanita dan itu merupakan penderitaan. Ingat, seperti yang saya katakan di awal, semua pelaksanaan dari syariat Allah mengandung penderitaan. Lebih besar penderitaannya, kita wajib lebih sabar dan lebih besar pahala, lebih banyak dosa yang gugur. Jihad ada penderitaan, haji ada penderitaan, saum ada penderitaan, sholat makin hebat, makin lama sholatnya makin menderita. Ngaji seperti ini, itu ada penderitaan. Mungkin sekarang antum sekarang sedang mengalami penderitaan ini. Penderitaannya berupa kesel ya, sangkel. Apalagi orang yang sudah punya penyakit reumatik, sudah berumur, aduh, guling gesahan. Pertama sangkel, pegel. Yang keduanya ngantuk. Yang ketiganya menahan keinginan untuk ngobrol. Yang keempatnya disindir oleh ustaz terus-terusan. Dan banyak penderitaan lain. Ini ada unsur penderitaan. Tapi penderitaan itu yang menyebabkan pahalanya lebih besar dan dosa yang gugur lebih banyak. Al-ajru ala qadril masyakka. Pahala itu dasarkan pada kadar masyakka. Masyakka itu penderitaan kanyeri, kafiri, luka alaman, kurang dina yata ibadah. Termasuk tadi ibu-ibu dalam mengelola rumah tangga ada penderitaan. Termasuk di dalam upaya pembagian waris ada penderitaan secara psikis. Loh, saya dapat setengah dari saudara saya. Termasuk dalam hal pelaksanaan diaplikasikannya ta'adud oleh suaminya masing-masing. Pasti ini ada penderitaan. Makin hebat penderitaan, makin banyak pahala dan makin banyak dosa yang gugur. Seorang ibu yang mengeluhkan rasa capek dan penat dalam mengelola rumah tangganya sama saja dengan orang yang mengeluh ketika haji, ketika saum yang lapar, ketika sholat yang lama dan penggal, aduh sangkel ilah-ilah teing atau imam teh, sama aja dengan begitu. Seorang istri umpamanya yang diberikan waris hanya setengah dari bagian para laki-laki kemudian mengeluh, kok saya cuma segini, sama dengan mengeluhkan lamanya sholat, laparnya saum, capeknya jihad dan seterusnya. Seorang istri umpamanya yang mengeluh karena dita'adud oleh suaminya yang dilakukan sesuai dengan syariat umpamanya, sama aja dengan mengeluh lamanya sholat sehingga pegel, laparnya ketika saum dan penat serta capeknya ketika haji serta berisikonya jihad. Jadi semua penderitaan yang dialami oleh para kaum muslimin baik laki maupun perempuan di dalam melaksanakan amal ibadah itu yang menghasilkan banyak pahala dan menggugurkan dosa-dosa. Oleh karena itulah, maka para wanita dianugerahi atau diberikan khodrah banyak keterbatasan. Kekurangan-kekurangan dalam agamanya, kekurangan dalam akal, kekurangan dari segi mental, kekurangan dari segi fisik, kekurangan dari banyak hal. Semua kekurangan itu memungkinkan mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Maka setiap suami wajib memaklumi kondisi seperti itu, agar tidak jengkel dan kesal melihat kesalahan istri. Ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan akhlak dari istri kepada kita. Lalu bandingkan mana sih yang lebih banyak kebaikan dan keburukan istri, timbang. Maka insya Allah seketika itu juga kita akan memaklumi kesalahan-kesalahan istri kepada kita dan mensikapinya dengan sikap yang benar.